Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala din kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pada malam hari ini Allah berikan kenikmatan yang mulia, kenikmatan yang sangat besar. Bagaimana pada zaman kita ini banyak manusia mereka lalai atau bahkan berpaling meninggalkan dari mempelajari Al-Quran. Pada pertemuan hari Jumat yang lalu, bagaimana balasan tentang orang-orang yang dia berpaling dari Al-Quran, baik berpalingnya dengan cara tidak mau membacanya, tidak mau mendengarkannya, tidak mau mentadaburinya. Maka kemarin apa balasannya di saat zuhruf, orang tersebut ditemani ya, syaitan, teman dekatnya syaitan, penuh dengan kegelapan. Ya Allah. Kemudian untuk pada malam hari ini kita mau mengkaji sebuah ayat atau mungkin dua atau tiga ayat, masih sama pembahasan kita tentang balasan orang-orang yang mereka berpaling dari Al-Quran, yaitu di surat Thaha. Dulu pernah kita mengkajinya, mungkin dengan kita sering ulang-ulang, ini akan menancap di hati-hati kita dan membuat kita semangat terus-menerus, tidak bosan-bosan untuk membuka lembaran-lembaran Al-Quran. Coba Bapak dibuka halaman 320. Halaman 320. Ayat 124. 320 ayat 124. Kita renungkan ayat ini, Bapak. Sudah ketemu semua? Mas Selamat sudah ketemu? Mas Nur sudah ketemu? Kita baca ya, Bapak ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سامع؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. سامع؟ ونذكره يوم القيامة أعمى. Bapak renungkan, pahami ayat ini baik-baik, Bapak. tentang balasan mereka yang berpaling dari Al-Quran. Apa balasannya Bapak? Ada yang ada artinya? Pak, sedikit ada. Coba dibaca sedikit. Dan barang siapa berpaling dan mencari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalankan kehidupan yang sulit. Dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan duka. Biar tahu betul, saya ulang sekali lagi. Mas bagus, coba ada artinya? Tidak ada, ada. Saya masih tanya yang keras nanti. Perhatikan ya di bawah. Waman a'radu an dzikri di sini. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, peringatan Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti di sini apa Bapak? Apa Bapak? Apa wahyu? Peringatan Allah apa di sini? Al-Qur'an Bapak. Al-Qur'an adalah peringatan Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, semua manusia, tidak terkecualikan. Semua manusia. Siapa yang berpaling dari peringatan, siapa yang berpaling dari Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dunka. Ya Bapak balasannya, maka dia akan menjalani, mendapatkan kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit Bapak. Semua orang tidak mau hidupnya sempit itu. Susah, sumpah. Tapi di sini orang-orang yang berpaling dari Al-Quran, dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Dan Bapak-bapak, ma'isya tangtungka di sini, kalau kita mendalami tafsir para ulama-ulama terdahulu, apa makna ma'isya tangtungka, kehidupan yang sempit ini? Para ulama ahli tafsir menafsirkan di sini adalah mereka yang berpaling dari Al-Quran akan mengalami tiga kesempitan di tiga alam. Alam yang pertama di kehidupan dunia. Ini orang-orang yang berpaling dari Al-Quran, maka kehidupan dunianya dia akan sempit. Sempit siapa saja itu? Baik itu raja atau mereka pemimpin-pemimpin, atau mereka orang-orang kaya, atau orang-orang miskin sekalian, buruh, siapa saja, tidak terkecualikan. Siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka balasannya kehidupan sempit di dunia. Ya. Jadi kita jangan tertipu Bapak, jangan tertipu dengan mereka orang-orang kafir yang mereka dari segi dunia mungkin luar biasa, perekonomian maju, makmur, istana megah. Jangan dikira mereka hidup enak Bapak. Mereka dalam hati mereka itu penuh dengan kesempitan, kebingungan, kesumpekan. Ini Bapak. Jadi ini sebagian kaum muslimin, mereka mengidolakan orang-orang kafir. Seperti pemain bola misalnya, saya contohkan. Pemain bola mungkin gajinya triliunan itu. Sekali kontrak berapa triliun. Kaum muslimin banyak yang tertipu. Anak-anaknya, kaos-kaosnya ditulisin bintang-bintang bola. Di kamarnya dipasang posternya, motornya, mobilnya. Seakan-akan mereka itu hidupnya enak. Sukses di dunia. Padahal Bapak, tidak sama sekali. Mereka hidupnya susah. Nah, kok bisa mengatakan semacam iya? Karena di sini di surat Thaha ayat 124. Orang-orang yang berpaling dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Sempit taubat. Ya. Dan tidak di kehidupan dunia saja bahwa di sini perhatikan. Begitu juga nanti tak kala dia di dalam kuburan. Setelah dia meninggal dunia, masuk ke alam kubur juga akan mendapatkan kesempitan dalam kuburan. Siksa, azab menanti dia. Sampai kapan Bapak dia akan mendapatkan siksa dan azab di kuburan? Sampai kapan Pak Yadi? Sampai nanti dibangkitkan hari kiamat. Tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Terus disiksa orang yang dari Al-Quran. Ini ada Bapak-Bapak. Sungguh nasib yang menyedihkan, tragis. Bagi mereka yang tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau mempelajarinya, bahkan malah berpaling. Ini balasannya. Kemudian saya lanjutkan ayat 125 Bapak. Lihatlah kesempitan di yaumil akhir. Wa nasri yaumil kiamati a'ma. Di sini saya baca Bapak, perhatikan ayatnya 125. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. Perhatikan ayat ini Bapak. Setelah dia mendapatkan kehidupan sempit Bapak di sini nanti. Wa nasruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami bangkitkan dia dalam keadaan buta. Karena di dunia dia buta hatinya. Tak kala datang Al-Quran, dia malah berpaling Bapak. Maka pada hari kiamat Allah butakan kedua matanya sekalian. Ya lah Bapak. Coba Mas Bagus dibaca artinya ayat 115. Ya terlalu di sini. Tak kala dia bangkit dalam kuburan, dia masih ingat kehidupan dunia, dia masih ingat, masih ingat. Tak kala dia masih hidup di dunia, ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Padahal dulu aku bisa melihat. Sekarang gelap, tidak bisa melihat apa-apa. Ini apa? Allah bangkitkan dalam keadaan buta. Nah, alhamdulillah Bapak di sini bisa melihat semuanya. Ini nikmat Bapak mata. Nikmat. Sungguh, kalau Allah Subhanahu Wa Taala mengambil mata kita, ya kita tidak bisa melihat, ya mungkin dia akan banyak kehilangan kenikmatan-kenikmatan di dunia, tidak bisa melihat pemandangan-pemandangan yang indah, ya. Kemana-mana bawa tongkat, tidak bisa kemana-mana, tidak bisa bebas. Akan tahu Bapak, kalau orang buta di dunia, selama ya, dia masih punya keimanan, ya, masih menjaga nilai-nilai takwa, insyaallah dia juga akan mendapatkan ketenangan. Akan tapi di sini Bapak, dia dibangkitkan dalam keadaan buta, orang-orang yang depan dari Al-Quran tadi. Kemudian dia protes, kenapa ya Allah engkau bangkitnya dalam keadaan buta, padahal aku dulu bisa melihat. Dan azab nanti di yaumil akhir itu Bapak, semakin lama itu bukan semakin ringan Bapak, bukan semakin ringan, tapi malah semakin tambah berat, semakin tambah pedih, semakin tambah sakit. Allah sebutkan di surat An-Naba, "Fadzuqu falan nazidakum illa adzaba." Rasakan kalian. "Falan nazidakum illa adzaba." Maka tidaklah akan menambah kalian ya, kecuali azab, terus ditambah. Kalau sudah buta ya sudah buta terus, buta terus, belum siksa-siksa yang lain. Kemudian lihatlah ayat setelahnya, Bapak. Ya, di lembar setelahnya berarti di situ. Di situ ayat 126. Maka ini bantahan Allah Subhanahu wa taala. Tak kala dia protes kepada Allah Subhanahu wa taala kenapa dipanggil dalam keadaan buta. Maka di sini Allah ya membantah orang tersebut. Perhatikan bahwa ayatnya. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Coba dibaca Mas Bagus artinya. Dulu di dunia datang kepada kamu ayat-ayat kami, yaitu Al-Quran. Dan sekarang ini Bapak, dakwah menyebar ke seluruh pelosok-pelosok desa, pelosok gunung. Tidak ada udur. Baik dari media-media radio, media-media elektronik, atau para ustaz-ustaz yang mereka gigih semangat menyebarkan Al-Quran di mimbar-mimbar. Datang kepada mereka, sudah tersampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika itu, ketika kamu di dunia, ketika dibacakan Al-Qur'an, ketika disampaikan Al-Qur'an, kamu malah berpaling. Ya. Maka kata Allah Subhanahu wa kadzalika al-yauma tunsa. Maka pada hari ini, yaitu pada hari yaumul akhir, aku melupakan kamu, mengabaikan kamu. Allah Subhanahu wa taala lepaskan dia dalam azab yang sungguh mengerikan, menyakitkan. Ini Bapak, ini balasan orang-orang yang dia berpaling dari Al-Qur'an. Kehidupannya sempit, Bapak. Ya, kehidupannya sempit. Di dunia dia senantiasa ditemani oleh syaitan. Dan Al-Quran ini mudah untuk kita pahami, Bapak. Mudah untuk kita baca, mudah kita untuk renungkan arti-artinya. Perhatikan mudahnya Al-Quran, Bapak. Perhatikan ayat ini, Bapak. Kalau di sini orang-orang yang berpaling dari Al-Quran, dia mendapatkan kehidupan yang sempit, Bapak. Orang yang berpaling dari Al-Quran. Berarti di sini tinggal sebaliknya saja, Bapak. Di sini. Ini mudahnya Al-Quran. Tinggal sebaliknya saja. Berarti di sini, Bapak, orang-orang yang senantiasa dia membaca Al-Quran, mempelajarinya, mengajinya, bahkan dia semangat menghafal, maka apa Pak Muklis balasannya, Pak Muklis berarti? Ah, ini Pak Muklis. Paham tidak? Pak Muklis kecapean ini sebetulnya, Mas Allah. Tadi saya berangkat, Pak Muklis malah kesampung tadi. Mas Allah. Ini Mas Muklis berarti balasannya ini? Paham tidak? Kiripannya apa, Pak? Ini Bapak-Bapak, Ayat di surat Thaha 124 tadi itu balasan orang-orang yang bermain dari Al-Qur'an. Lihat mudahnya kamu. Berarti di sini orang-orang yang semangat membaca, ya, mempelajarinya, mengajinya, bahkan dia semangat menghafal, ya, maka dia akan mendapatkan keluasan-keluasan dalam kehidupan dunia. Ini kenyamanan-kenyamanan, kenikmatan-kenikmatan dia akan dapatkan. Bisa dipahami Bapak di sini. Pahami soal Bapaknya. Ini mudahnya Al-Quran. Jadi kalau Bapak baca ayat di situ balasan orang yang bertakwa misalnya, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Di sini Bapak. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia makhraja. Apa itu makhraja Bapak? Jalan keluar, ya, semua problem kehidupan di situ jalan keluar Allah, ya, tidak mengalami jalan buntu. Allah pasti akan berikan jalan keluar. Urusan apa saja, ekonomi kita, keluarga kita, masalah-masalah yang kita hadapi, Allah akan berikan dia makhraj, jalan keluar. Wa rizquhum min haitsu la yahtasib, dan Allah akan beri rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Rezeki Bapak. Yang dia tidak duga-duga. Tidak direncanakan. Allah akan kasih rezeki. Ini balasan orang yang bertakwa. Berarti di sini mudah berarti kan. Berarti orang yang meninggalkan takwa, Bapak, berarti dia akan mendapatkan apa? Buntu. Masalah-masalahnya tambah rumit, buntu dia, ya. Kemudian kesempitan rezeki. Ini Bapak. Yang takwa di sini hanya mereka dapatkan, mereka yang semangat mengaji, semangat mencari ilmu. Karena takwa Bapak, insya Allah Bapak sudah hafal, takwa adalah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itu takwa. Terus bagaimana seseorang bisa mengetahui perintah-perintah Allah, ya, tanpa dia mencari ilmu, tanpa dia mengaji? Tidak akan dia bisa mengamalkan kebaikan-kebaikan. Ya Bapak, ya. Dan mudah-mudahan Bapak di surat Thaha ini, ya, memberikan semangat kita untuk terus membaca Al-Quran. Waktunya masih lama. Dan mungkin kita hari ini pelajaran kita talqin, praktek membaca Al-Quran. Coba Bapak kita lanjutkan talqin kita. Alhamdulillah. Kita sampai surat Al-Mutaffifin. Siapa yang masih ingat sampai ayat berapa kita? Ayat 20 insya Allah, ya. Iya Pak. Ayat 2 insya Allah. Ayat 20 ya. Sekarang kita masuk ayat 21. Dan kita baca Bapak ayat 21 di situ. Halaman 588. Dan kita baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سلام. Perhatikan ayat 21 Bapak di situ. Yashhaduhul muqarrabun. Sama-sama. Jadi saya harapkan Bapak suaranya los ya, jangan ditahan, keraskan. Kita lanjutkan ayat 22. Innal abrara lafi na'im. Sama-sama. Ini soal bagus. Alal ara'iki yanzurun. Sama-sama. Bagus-bagus, saya lanjutkan saja. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Sama-sama. Ta'rifu fi jangan dibaca nadrotan nad, tidak boleh. Tidak boleh kalkola, karena ba di sini bukan kalkola. Seperti wo, wo yang di situ juga bukan kalkola. Maka jangan dibaca wahiril magdu. Nah, ini salah bapak. Tidak boleh mag, karena bukan kalkola di situ. Tahan bapak, ya, tahan. Tahan, jangan sampai dipantulkan. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Sama-sama. Masalah bagus. Di sini juga tidak boleh, kalau tidak boleh nadrotan, ini juga salah. Sekarang sekali lagi bapak. Ta'rifu fi wujuhihim nadrotan na'in. Sama-sama. Masalah salah lanjutkan. Yes. Qawna min rahikin makhtun. Sama-sama. Yusqawna min rahikin makhtun. Masalah, khitamuhu misk. Sama-sama. Jangan dibaca hi. Hita, hita. Ini keliru dengan kha. Keliru dengan kha. Di sini pakai khaw bapak, maka makhrajnya dinaikkan bapak, dinaikkan. Itu tenggorokan apa di sini? Kalau khaw, ya, tenggorokan atas, ya. Maka naikkan, jangan di tengah bapak. Kalau di tengah nanti keliru dengan kha, ini salah fatal. Jadi dikoperkan sedikit. Khitamun misk. Sama-sama. Dan jangan sampai mis, ini juga keliru. Kalau mis berarti kasnya hilang. Ya. Tapi ikutkan kah bapak? Misk, sama-sama. Jadi ada ek, ek, ada kaf, sampai nama bapak. Misk, sama-sama. Bagus. Khitamuhu misk, sama-sama. Wafi zalika falyatanafasil mutanafisun. Sama-sama. Saya lanjutkan. Wa mizajuhu min tasnim. Sama-sama. Jangan buru-buru. Min itu ikhwah hakiki. Min tasnim. Sama-sama. Dipinginkan dulu wa mizajuhu min tasnim. Sama-sama. Selanjutkan aynan yashrabu bihal muqarrabun. Sama-sama. Kita sampai 30 insyaallah, saya lanjutkan lagi. Alirannya agak panjang bapak, tarik nafas panjang-panjang. Innalladzina ajramu kanu minalladzina amanu yadhakun. Yadhakun. Sama-sama. Yadhakun. Sama sekali lagi. Innalladzina ajramu kanu minalladzina amanu yadhakun. Sama-sama. kita akhiri ayat 30 Bapak. Wa idza marru bihim yataghamazun. Sama-sama. Alhamdulillah Bapak-bapak dibaca ayat 21 sampai 30. 1 2 3 yashhadu. Terima kasih terus. Ya, terus. Salah boleh coba terus. Salah terus bagus. Terus mana Pak? Bagus. Salah bagus terus. Ya. Salah bagus terus apa? Salah bagus terus. Alhamdulillah selesai Bapak. Itulah besok pekan depan kita selesaikan mutafidin. Ada pertanyaan Bapak, hukum-hukum takdir? Kita jelasin insyaallah Bapak ya. Dan sekarang kita membaca tamhid. Alhamdulillah.